Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar amma ba'd. Kita mengetahui dan mengilmui bahwasanya langit dengan 7 lapisnya yang megah itu dan bumi dengan kerasnya, padatnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di surat Ali Imran ada ayat-ayat tersebut di akhir-akhir surat yang mulia itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam dan ciptaan langit-langit dan juga bumi dan perbedaan malam dan siang, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab, yaitu orang-orang yang memiliki pikiran. Siapa yang disebut ulil albab? Orang-orang yang masih hidup akal pikirannya. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala janbihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Itu mereka yang senantiasa berzikir baik dalam keadaan qiyam, yaitu dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan qu'ud, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan 'ala junubihim, yaitu berbaring. Berbaring, duduk, berdiri, semua keadaan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka bertafakkur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Tafakkur dengan pikiran dan akal mereka. Yang dipikirkan adalah penciptaan langit dan bumi ini dengan segala detailnya. Baik kebesaran langit dan kemegahannya ataupun apa-apa yang ada di atas muka bumi. Cuman tafakurnya mereka disambungkan dan terikat dengan ilmu tentang tauhid. Siapa pencipta ini semua? Jadi mereka melihat ke semesta ini dengan pandangan i'tibar, pandangan belajar, pandangan iman. Yang kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan rasa takut kepada Allah. Mempelajari ayat-ayat kauniyah yang membuahkan hasil rasa takut yang semakin tinggi kepada Allah Ta'ala dengan bukti. Orang-orang seperti ini ketika mereka tafakkur, kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini batil, sia-sia, tanpa tujuan. Kemudian request pertama, permintaan pertama yang orang ini mintakan adalah faqina azaban nar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Berarti makin takut sama Allah dengan melihat dan menatap alam semesta ini. Ya Masya Allah. Orang-orang ini mungkin bukanlah dokter, bukanlah insinyur bangunan, bukanlah ahli pertanian, bukanlah Orang yang paling paham tentang biologi hewan? Bukan. Orang-orang ini mungkin saja orang yang paling jahil tentang istilah-istilah biologi, paling jahil tentang fisika, bahkan paling gak ngerti tentang matematika mungkin. Mungkin dia hanya pegawai biasa, atau mungkin dia hanya tukang sapu jalanan. Ketika melihat semua makhluk-makhluk Allah ini, kemudian dia berkata seperti ini, maka tentu orang ini jauh lebih mulia daripada siapapun yang memiliki ilmu-ilmu duniawi tersebut, scientific science dan seterusnya. Tetapi mereka ketika melihat ke alam semesta ini, tidak ada penambahan keimanan. Ada seorang dokter yang setiap hari ada pesanan dan orderan sesar. Tiap hari melihat kekuasaan Allah berupa anak bayi dari rahim seorang ibu, namun tidak bertambah imannya walaupun bertambah uangnya. Imannya enggak bertambah, maka masih lebih mulia tukang sapu jalanan yang ketika melihat butiran-butiran debu, dia mengingat siapa penciptanya. Kemudian berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya. Makanya betul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Allah Ta'ala tidak melihat ke bentuk-bentuk kalian dan juga kepada harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, melihat ke hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Nah, di antara amalan mulia adalah tafakkur dan tadabbur. Bahkan seorang mukmin tidak akan lepas dari amalan tersebut. Seorang mukmin beriman tidak akan lepas dari amalan tafakkur dan tadabbur. Baik tafakkur alam ataupun tadabbur ayat Allah Ta'ala, Al-Qur'an ataupun hadis. Ya. Jelaskan rahimakumullah, obat ada di mana saja sebenarnya. Obat untuk hati itu bisa kita dapatkan suntikannya dari apapun yang bisa kita lihat dari semesta ini. Obat untuk hati kita. Seseorang yang bersedih hati, kemudian dia mencari obat dengan cara menenggelamkan alam fikirannya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ciptaan-ciptaan ini, maka ia akan mendapatkan obat hati yang paling mujarab dan paling indah, dan segala penyembuh obat atau penyakit hati. Kalau kita baca dalam kitab Fawaidul Fawaid, ada yang disebut dengan hasil perbuatan Allah, yaitu hasil dari apa yang Allah Ta'ala perbuat. Pertama kita akan membahas perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid. Thumma ma fil ma'mul maf'ulati min at-takhsisatil mutanawwi'ah. Artinya, ada di antara hasil perbuatan Allah yang mengandung keunikan berbeda antara satu dan lainnya. Masing-masing makhluk Allah memiliki keunikan tersendiri. Zakar dan unsa, laki dan perempuan, ada keunikan global. Lalu di tiap muzakkar, di tiap laki-laki pun ada keunikan masing-masing. Ada yang temperamental, ada yang pendek, ada yang panjang, dan seterusnya. Begitu pula antar perempuan. Nah, semua perbedaan-perbedaan keunikan-keunikan ini atas satu dan lainnya, dalun ala iradatil fa'il, menunjukkan adanya kehendak pada diri Allah. Allah Ta'ala memiliki kehendak dan Allah Ta'ala mengoperasikan sesuai dengan kehendaknya. Yaf'alu ma yasha, Allah Ta'ala berbuat sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki. Terserah Allah. Ya, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ana berpikir, sekiranya ana menghafal nama-nama pohon, yang mana orang-orang tua ya itu lebih paham dan lebih hafal nama tumbuhan daripada kita yang masih muda ini. Buat obat, apa kegunaannya, fungsinya apa, kadang bisa buat mainan dan seterusnya. Dan kita lihat antar tanaman, beda daun saja sudah beda rasa. dan beda fungsi, beda bentuk, beda akar. Dan masing-masing pohon angsana dengan lainnya beda. Bahkan sama-sama angsana pun nanti ada bentuk-bentuk yang pasti lekukan yang berbeda. Perbedaan detail seperti itu menunjukkan adanya keinginan dari penciptanya. Gak mungkin dia terjadi begitu saja. Kemudian bagi orang yang penggemar flora, ya, tetumbuhan dan juga bebungaan, flower, ya. Setiap bunga ada spek masing-masing. Bahkan pewarnaan di setiap bunga tidak ada yang sama. Maksudnya di setiap jenis bunga itu pewarnaannya beda-beda. Kelihatan sama-sama merah, tapi kalau kita benamkan pandangan kita di warna tersebut, ada perbedaan-perbedaan yang detail. Dan juga kelembutan yang berbeda. Tumbuhannya berbeda, khasiatnya berbeda, aromanya pun berbeda. Dan kadang-kadang lebah yang ngumpul di bunga tertentu itu pun berbeda dengan bunga lainnya. Masya Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Kemudian misalnya kita penggemar fauna, binatang. Binatang pun Masya Allah banyak sekali, ya. Ada reptil, ada amfibi, ada mamalia, dan masing-masing jenisnya ada lagi. Kemudian di marin, di air, ikan, kita pun tahu setiap ikan memiliki ciri khas rasa tersendiri. Masya Allah. Setiap ikan, jenis ikan berbeda warna, berbeda warna, berbeda jenis, berbeda karakter, berbeda sisi keganasan, berbeda mangsa. Kalau kita pelajari, ya Masya Allah, maka sungguh mengherankan. Orang-orang yang belajar di perguruan tinggi untuk ilmu sains, itu mereka tidak meningkatkan keimanan dengan itu. Saya sendiri gak habis pikir, Pak. Kemudian KKN, survei, observasi ke desa-desa, meneliti tanaman, tumbuhan, bebatuan, pesawahan, gak nambah keimanan. Itu kalau ana pribadi gak habis pikir kok orang itu seperti itu. Karena dihamparkan kepadanya suatu ilmu tentang kekayaan Allah Ta'ala. Kekayaan yang tidak bisa kita pelajari semuanya, ya Masya Allah. Heran. Ya. Kemudian kita juga cukup heran pada orang yang menimba ilmu di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, kemudian tidak menambah iman dengan itu. Lo kok bisa? Iya, perbedaan bahasa dan budaya menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, penciptaan langit-langit dan bumi. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Dan perbedaan lidah kalian, maksudnya bahasa, dan warna kalian. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْعَالِمِينَ. Sesungguhnya itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang yang berilmu. Maka kita katakan, sehebat-hebat Anda menguasai 7 bahasa, tapi kalau dengan kehebatan tersebut Anda tidak bertakwa kepada Allah, maka Anda bodoh. Sudah berapa bahasa Anda mampu bercakap dengannya? Oh, saya bisa 3 bahasa. Apa, Pak? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa Kromoenggil, sama bahasa Jawa biasa. Ya itu bodoh baik gitu kan. Tapi tetap, Pak, tetap itu kekuasaan Allah. Ya bagi kita ya bahasa Kromoenggil, bahasa Jawa juga kali gitu kan. Betul, tetapi justru di sini kita, di sinilah kita kemudian memperhatikan luar biasa budaya yang Allah ciptakan kepada misal saja orang Jawa. Suku lain jangan merasa termarginalkan, ya. Terhadap orang tua saja pakai bahasa yang ditata Kromoenggil. Kepada orang sesama, maksudnya sesama sebaya, seumuran, dengan bahasa umum. Itu menunjukkan kekuasaan Allah atas manusia. Dan itu pun belum ditambah dengan perbedaan dan varian bahasa antar daerah. Masih di Jawa Tengah misalnya, Orang Solo belum tentu paham bahasa Ngapak. Ya. Orang Ngapak belum tentu paham bahasa Suroboyonan. Orang Suroboyonan pun belum tentu paham full bahasa Madura. Loh, lihat tuh. Dan bahkan antara Madura sendiri mungkin ada perbedaan bahasa antara kecamatan. Ikhtilafu al-sinatikum wa'alwanikum. Perbedaan lidah kalian dan warna-warna kalian. Tapi yang bisa menjangkau tanda-tanda kekuasaan Allah itu, kata Allah, hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya. Okelah, bukan bahasa Indonesia saja yang kita pahami dan kita kuasai. Ternyata kita juga menguasai bahasa Arab. Masya Allah, bahasa Al-Quran. Menguasai juga bahasa Inggris. Bahkan bisa berbicara dengan accent British. Itu kan susah, Pak. Kalau sampean pernah belajar bahasa Inggris, accent British, yaitu logat Britain, logat Inggris, Inggris, Skotlandia, ya, daerah-daerah itu agak susah itu. Menguasai itu dan menguasai accent American juga bisa. Terus menguasai bahasa Spanyol, ya, Masya Allah. Udah berapa bahasa? 6 bahasa. Ya tadi, bahasa Indonesia, bahasa Jawa Kromoinggil, bahasa Jawa biasa, dan sedikit-sedikit yang keempat, bahasa Jawa Medok, ya, ya, Ngapaknya. Udah 4 besar itu ilmunya tuh. Ya, jadi dia ke Jawa manapun bisa itu, ya. Kemudian bahasa Inggris dengan accent British bisa, American bisa, bahasa Arab mampu. Ini orang mau terbang kemana aja, insya Allah bisa tuh, Pak. Aman. Dia ngomong sama orang, insya Allah di bandara manapun selamat dia. Coba kalau misalnya, maaf-maaf, sampean Inggris boro-boro, ya, bahasa Arab juga bisanya kul huwallahu ahad doang. Kira-kira gimana kalau ke Saudi? Ya, ketemu petugas, assalamualaikum, kul huwallahu ahad, nggak bakal ngerti dia. Lah kok malah ngerukyah ini orang, gimana kan? Ya, dengan adanya ilmu bahasa, berilmu seberapa apapun kita, ternyata belum disebut berilmu kalau dengan bahasa tersebut kita tidak bertafakur tentang kekuasaan Allah. Iya, Pak. Jadi janganlah kita bangga bisa mampu memahami banyak bahasa tetapi ternyata tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu baru di antara bukti-bukti kekhususan, keunikan yang Allah Ta'ala ciptakan. Ya. Ini semua menunjukkan ada kehendak pada diri Allah. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa anna fi'lahu laisa bitaba', dan bahwasanya perbuatan Allah tidak terjadi secara spontan. Melainkan Allah Ta'ala memiliki kehendak, memiliki takdir untuk itu. Ya, yang maksudnya bukan sekali saja dan tidak berulang-ulang. Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha. Kemudian, wa ma fiha minal masalihi wal hikami wal ghayatil mahmudah dalun ala hikmatihi ta'ala. Dan ada hasil perbuatan Allah yang mengandung banyak maslahat. Maslahat, kebaikan-kebaikan, mengandung hikmah, mengandung tujuan-tujuan terpuji, itu semua menunjukkan kebijaksanaan Allah. Makanya kita dilarang untuk mempertanyakan perbuatan Allah. Kenapa? Karena Allah disifati dengan hikmah, maha bijaksana. Apapun takdir yang berlaku, maka jangan memprotes dan mempertanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Kenapa? Karena setiap detail dari apa yang terjadi dimanapun di bumi dan di langit, melainkan semua itu di bawah takdir Allah berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan Allah. Begitu. Sesedih apapun kita, ketahuilah Allah tetap dan akan selalu maha bijaksana dengan segala takdirnya, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kehendaknya. Begitu. Ada seseorang, dari diantara sedikit cerita dari jemaah pengajian di salah satu masjid kita, jemaah pengajian, anaknya baru wafat, baru seminggu lahiran, ya, wafat. Semoga Allah Ta'ala mengganjari bapak ibunya teman kita ini dengan ganjaran pahala besar, membuat mereka tabah dan juga membuat nanti insya Allah bertemu kembali di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin. Anaknya wafat seminggu atau sekitar seminggu lah setelah lahiran. Ya. Ya, saya pribadi belum sempat untuk mengunjungi mereka, tapi suatu ketika sang suami ya mengajak meeting atau minta waktu lah, mau konsultasi. Baik, fadl. Ke masjid dekat rumah, datang beliau dan kemudian menceritakan permasalahan istrinya ini suatu ketika kesurupan dan mengancam-ngancam membunuh suaminya. Dan juga istrinya ini merasa kurang diperhatikan padahal sudah diperhatikan. Berawal dari manakah kok bisa kesurupan ini? Berawal dari pikiran. Dan banyak perempuan terkena godaan setan karena pikiran kosong dan permainan yang mudah dimainkan dan perasaan yang mudah dipermainkan. Ya, kemudian ada motivasi rekan ini, enggak ada apa-apa, insya Allah itu sekali aja kesurupan, bukan sihir, bukan apa, itu hanyalah buah atau efek dari kurang terimanya terhadap takdir. Memang takdir itu kadang-kadang sulit untuk diterima karena pahitnya dan sulit memang untuk dicerna. Dan banyak dari perempuan di masalah takdir ini terjerat di perangkap-perangkap yang kemudian membuat setan semakin bergembira dan datang. Di antaranya nih, kemudian menjadi frustrasi, stres dan sampai kesurupan. Karena apa? Pikiran. Kenapa pikiran? Apa pikiran negatif? Pikiran negatif disebabkan kematian anak, wafatnya anak. Seandainya hati betul-betul dipupuk dengan iman kepada takdir, tawakal kepada Allah dan mempercayai kebijaksanaan Allah, yang mana kebijaksanaan Allah bahasa Arabnya hikmah. Hikmah lawannya zulm. Lawannya hikmah zulm. Lawannya hakim zalim. Yang artinya apa? Kalau Allah memang bijaksana, pasti Allah tidak akan pernah zalim. Coba kalau misalnya kita pahami itu, apapun yang terjadi dari kesengsaraan ini, semua buah dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin yang merupakan kezaliman Allah. Sampai tanah yang berjalan dan lumpur yang berjalan di Sulawesi kemarin itu tidak mungkin melainkan karena Allah Maha Bijaksana. Maka janganlah pernah bertanya, kenapa Palu ya Allah, kenapa enggak Jakarta? Jangan gitu. Karena saya tinggal di Jakarta juga. Jangan di mana-mana lah pokoknya. Enggak usah dipertanyakan. Yang harus ditanya ya orang-orangnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Ta'ala itu tidak berhak untuk dipertanyakan tentang apa yang Allah perbuat. Mau Allah goncangkan di sana ke, jangan nanya kenapa ya Allah di sana. Mau goncangkan di sini, jangan bertanya kenapa di sini Allah. La yus'alu amma yaf'al. Karena Allah Ta'ala tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun. Melainkan mereka yang akan ditanya. Siapa mereka? Manusianya yang ditanya. Oleh karena itu, kalau ada musibah, jangan mempertanyakan Allah, tapi pertanyakan diri sendiri. Jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ya Allah? Maka, tapi bercerminlah ngaca, bagaimana saya ini kok bisa dipertemukan dengan musibah? Ya. Dan di balik musibah bagi seorang Muslim ada hikmah pastinya. Makanya para penghuni surga ketika mereka ditanya, baru sebentar penghuni surga ditanya, apakah kalian merasakan kesengsaraan? Ada orang waktu di dunia udah bangkrut, pailit, tersiksa, dijelekin, dihina, pokoknya sengsara hidupnya di dunia. Orang paling sengsara di dunia hidup. Tapi mukmin, beriman. Kemudian ketika di akhirat sana di surga, masuk surga dia, ditanya sama Allah, apakah kamu pernah merasakan kesulitan atau keburukan sedikit pun sebelumnya? Ya Allah, enggak pernah kita ngerasain kesulitan. Kayak enggak, udah hilang itu semua. Dulu goncangnya hidup di dunia udah hilang pikiran karena udah mendapatkan kenikmatan. Dan memang begitulah ketika adanya al-faraj ba'da syiddah. Yaitu ketika adanya jalan keluar setelah kesulitan, orang seringkali lupa akan kesulitan tersebut. Misalnya di antara bapak-bapak mungkin dulu entah sebelum menikah atau awal-awal menikah itu masya Allah penghasilan sulit sekali, sampai istri kadang-kadang berpikir, mas ceraikan aku saja, mungkin gitu ya. Tapi kemudian ketika Allah Ta'ala memberikan curahan rahmatnya, rezekinya, tiba-tiba kesulitan-kesulitan itu hilang kan. Keinget gak? Keinget, cuman udah gak kerasa lagi. Begitulah hidup. Lebih-lebih kalau kita insya Allah nanti ke surga, kesulitan dunia ini udah gak ada lagi rasanya, hewan. Gak ada lagi. Dan kesulitan dunia ini sementara. Itulah bijaknya Allah untuk orang beriman, yang bisa mengarungi hidup ini dengan segala kesulitan dan rintangannya dengan ikhlas kembali kepada Allah, maka dia akan tenang hatinya, dan di akhirat akan diberikan surga dan gak bakal kerasa lagi sedikit pun rintangan dunia ini, gak ada. Iya. Coba sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang udah lulus kuliah, udah lulus sekolah, coba dulu pas lagi mau UAS, deg-degan gak? Deg-degan, hampir-hampir copot itu jantung. Ya, kemudian pengumuman atau bagi rapot dulu ya. Kalau dulu istilahnya bagi rapot ya, kalau sekarang saya nggak tahu apa namanya. Sekarang rapotnya online atau rapot offline sekarang? Masih offline? Masih ya, alhamdulillah. Bagi rapot ya. Itu kan kita deg-degan dulu bagi rapot ya. Kalau misalnya ada yang merah dimarahin sama emak. Kalau biru semua paling standar doang. Oh, deg-degan lah, entar dapat hadiah apa ya? Wah. Itu kesulitan ya. Pas lagi kejain, apalagi kalau misalnya hampir ketahuan nyontek pas ujian, bu itu tuh deg-degan banget kan. Tapi sekarang ngerasain gak itu? Udah gak ada lagi. Itu cuma tinggal bayangan masa lalu saja ya. Jadi semua musibah dan ujian sekarang, Apapun itu ketahuilah kalau kita sabarkan, ketika sudah ada jalan keluar, itu udah gak ada rasa lagi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang kufur nikmatnya sebagian orang. Wa idza massannasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilaih. Kalau misalnya manusia dijejelin dengan dur, kesulitan, musibah, marbahaya, tiba-tiba mereka da'u rabbahum, bermunajat, berdoa kepada Rabb mereka, kembali kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Thumma idza dzaqahum minhu rahmah idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rasa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetibanya sebagian dari mereka berbuat syirik lagi. Iya, begitu. Sekarang Pak, kan ada beberapa video di daerah Sulawesi sana, gempa, tsunami, bumi berjalan ya, tanah dan lumpur berjalan, sampai rumah dan pohon berjalan ya, masya Allah, sesuatu yang mungkin kita orang Jakarta dan Bekasi nggak kebayang. Sampai kadang-kadang ketika ada video ada yang komentar, ini beneran apa enggak sih, saking belum pernah kebayang Pak kayak gitu. Coba naudzubillah, enggak, jangan sampai itu terjadi pada kita insyaallah. Cuman itu belum melihat langsung aja udah serem, ngeri, apalagi kalau naudzubillah, enggak, insyaallah enggak. Ya. Musibah itu. Musibah. Orang pada panik enggak? Iya, pada takbir orang. Allahu akbar, Allahu akbar. Walaupun ketika ada takbiran salat ya, ada azan, mereka belum tentu datang ke masjid. Tapi ketika ada musibah baru mereka pada azan. Kebalik ini, ya. Nah, pada ingat Allah. Kemudian kan musibah duniawiyah itu kan enggak berlarut. Selesai. Tinggal direnovasi semuanya itu dengan sulitnya. Kemudian wa idza adzaq tsumma idza adzaqhum, kemudian ketika Allah Ta'ala berikan kepada mereka rahmat berupa selesai musibah itu, sebagian dari mereka melakukan kesyirikan. Kemudian terdokumentasikan di lautan atau di pinggir laut, di pantai, beberapa warga bikin nasi, lauk, pisang, makanan dipersembahkan untuk penunggu lautan. Itu tuh sudah ada di ayat Allah. Di surat Ar-Rum ada tuh. Tapi saya enggak hafal ayatnya. Maksudnya enggak hafal nomor ayatnya. Tadi yang saya sebutkan. Wa idza massana sadurrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Tsumma idza dzaqahum minhu rahmah idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Qadarullah. Ya. Baik, kemudian jemaah sekalian. Jadi apa tadi? Di setiap perbuatan Allah Ta'ala ada maslahat, ada hikmah, ada tujuan-tujuan yang terpuji. Kadang kita gak tahu apa tujuannya, dan kadang-kadang kita husnuzon jadi tahu apa tujuannya. Ya. Ada orang berpenghasilan tinggi, ternyata hasil korupsi, kemudian kemalingan. Saya ada tetangga, ya. Dan alhamdulillah insya Allah tetangga saya yang akan saya sebut ini nggak ada di sini, ya. Dan bapak-bapak juga nggak tahu, ya, jadi nggak masalah. Lagi pula saya nggak nyebut nama orangnya kok. Ya. Tetangga ini, ya masya Allah, pekerjaannya lebih ke masalah politik dan memang sering makan uang panas. Ya. Itu baru saya tahu setelah kejadian demi kejadian. Kejadiannya beliau tetangga baru, belum lama. Kok kelihatan mau pindahan, itu ada pick up, ya, kemudian diangkut-angkut dari dalam rumah barang-barang, dan oh mau pindahan dia, luar biasa, baru belum lama kayak mau pindahan aja. Maksudnya pindahan pergi dari ketetanggaan kita, mau pergi pindah kemana gitu. Terus habis itu kabarnya belum, masih dalam hari yang sama, ternyata rumah itu kemalingan. Dan ternyata pick up itu pick up maling. Jadi di apa namanya? Diborong itu. TV apa diborong, dan kita warga lewat husnuzon kan. Wah, mau pindahan Pak ya? Iya, orangnya pemilik rumahnya lagi kerja. Enggak ada orang di rumah. Dimalingin sebegitunya itu. Itu betul-betul niatnya masya Allah, malingnya itu betul-betul mutqin gitu, maksudnya apa? Apa kemalingannya itu expert ya, ahli. Nah, udah selesai begitu kan? Setelah pemiliknya pulang, telepon sana, telepon sini, ya udah kemalingan ya, mau ditelepon apa lagi? Nah, kemudian berapa? Mungkin nggak sampai 5 bulan atau sekitar apa itu? Kemalingan lagi itu rumah. Rumah itu doang itu. Padahal rumah kayak kan perumahan kayak gini Pak, tapi lebih sepi dari ini. Perumahan seperti inilah. Lebih eksklusif lah. Kalau ini kan agak lebih umum ya, siapa aja bisa menjangkau. Ini lebih eksklusif. Dari semua rumah itu doang itu rumah. Padahal rumah lain ada. Rumah lain bahkan kelihatan lebih kaya, lebih bagus bahkan. Tapi yang diincar itu aja. Kemudian kita korek-korek, ini orang kerjanya apa sih? Ternyata kerjanya ya sebenarnya maling juga, ya. Makanya dimalingin. Kamu tadi nutudan, sebagaimana kamu berbuat, kamu akan diperbuat seperti itu. Begitulah hikmahnya. Lah hikmahnya apa? Yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Kalau situ malingan, situ akan dimalingin. Iya. Makanya kata Nabi SAW, ketika ada seorang pemuda minta izin pengen berzina. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina ya Rasulullah, udah enggak tahan. Rasulullah bertanya, kamu dengan makna ini bukan perkataan langsung, maksudnya dengan makna, kamu mau enggak ibu kamu dizinahi orang? Enggak mau ya Rasulullah. Ya, ibu kamu, bibi kamu, adik kamu, kakak kamu mau enggak dizinahi orang? Ya enggak mau lah. Sekarang gimana kalau ternyata yang kamu zinahi nanti adalah ibu dari seorang anak, atau calon ibu dari seorang anak, atau yang kelak bakal jadi ibu dari seorang anak dan telah kamu zinahi sebelumnya. Kira-kira anak itu kalau tahu kamu zinahi ibunya dulunya, terima gak anak itu? Gak terima. Begitupun bukankah kamu nanti kalau misalnya ini bukan perkataan Rasul tapi ini sebagai ibarat saja. Bukankah ketika kalau kamu tahu ibumu dulu telah dizinahi oleh fulan, kamu pasti akan marah pulan, iya kan? Begitu pula. Ya, maka setelah itu ternyata nggak enak berzina itu. Dan di sini kenapa Rasulullah SAW merefleksikan dan mencerminkan seperti itu? Mau berzina, ngacak dulu tuh. Coba kalau ibu kamu yang dituin. Kenapa? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Kamu gituin perempuan anak gadis orang, hati-hati anak gadis kamu bakal bisa kena juga nantinya. Tuh. Gitu, apa ibrohnya di situ? Maka hati-hati. Ya. Dan kemudian kenapa Allah balas sesuai dengan balasan setimpal? Agar kemudian kita mengingat Allah, ngacak. Ternyata musibah-musibah ini rata-rata memang aslinya gara-gara ulah kita sendiri. Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah muncul kerusakan di bumi dan juga di lautan disebabkan ulah tangan manusia, supaya Allah Ta'ala membuat mereka merasakan sebagian, efek sebagian dari yang mereka amalkan, agar mereka, tujuannya apa, hikmahnya? Hikmahnya di sini agar mereka rujuk dan kembali kepada Allah. Jadi musibah-musibah ini, Pak, tujuannya supaya kita kembali kepada Allah, bukan tujuannya supaya kita sekedar sedih, enggak. Iya. Apapun kesulitan yang kita hadapi, itu tujuannya supaya kita tuh kembali kepada Allah. Dan itu semua tujuannya, tujuan kebijaksanaan dan keterpujian. Dan maha terpuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Wa ma fiha min an-naf'i wal ihsani wal khair dalun ala rahmatih." Dan di antara hasil perbuatan Allah Taala ada yang mengandung manfaat. Manfaat. Allah ciptakan buah-buahan, ada manfaat, ada. Ya. Dan bisa jadi buah-buah tertentu ada manfaat yang belum diketahui oleh seluruh insan. Ada. Ya. Katanya obat AIDS belum ada. Anda enggak tahu, udah ada belum Pak kira-kira? Jangan bilang obat AIDS itu sabar dan tawakal, Ustaz. Iya, sabar tawakal nanti mati-mati juga, betul. Tapi apa obat AIDS? Enggak tahu ada juga. Serum anti bisa, serum anti bisa itu anti bisa, yaitu kalau misalnya antum, bukan antum insyaallah, kalau misalnya ada orang digigit, dipatok ular, dicatek ular, berbisa. Enggak semuanya udah ditemukan serum anti bisanya. Ya. Sebagian dari jenis ular belum ditemukan serum anti bisa, sehingga kalau dicatek susah diselamatinya gimana? Ya. Jadi banyak manfaat-manfaat yang belum Allah buka untuk umat ini. Bisa jadi. Dari jenis pohon yang mungkin tiap hari kita lewat diremehkan. Coba orang Jawa kenal namanya cipluan. Kenal, Pak? Sampean wong Jawa ya. Wong, tapi antum dari Jawa. Ciplukan, ciplukan. Cipluan. Biasanya mbah-mbah tuh yang tahu tuh. Ya. Itu apa binatang, tumbuhan yang agak bulat-bulat gimana gitu. Itu kadang ada di tepi sawah atau di apa, diremehin itu. Tapi khasiatnya buat banyak penyakit tuh luar biasa itu. Nah, manfaatnya. Ya kan, Pak ya? Iya. Sampai banyak penyakit. Bukan karena banyak penyakit, tapi tahu ya. Bapak-bapak biasanya tahu tuh. Ya, mbah-mbah itu kalau apa-apa ya cipluan. Ya, tumbuhan, jenis tumbuhan apa, bukan buah ya, mungkin buah itu namanya atau enggak tahu apa. Itu manfaatnya besar, ya. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang Allah ciptakan namun kalian tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhluqu ma la ta'lamun dalam surat An-Nahl. Dan Allah Ta'ala menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Coba sekarang ketika disebut ada gempa, ada tsunami, ada ini karena ada lempengan. Emang Bapak tahu lempengan apa, Pak? Apa sih lempengan-lempengan? Lempengan itu berbentuk apa? Gak tahu kan ya? Gak tahu. Dan orang-orang sains pun belum tentu bisa tahu itu hakikatnya gimana. Mereka hanya meraba-raba. Waktu kemarin di Surabaya itu sebelum terjadinya ya tsunami atau gempa di Sulawesi, di Surabaya ada kolam renang, mungkin lihat videonya, itu gerak ya hijul, kayak seperti bergelombang, seperti lautan yang gelombang, padahal kolam renang biasa. Lah ini gelombang nih dari mana? Dan itu kadang airnya itu sendiri airnya saling memecahkan satu sama lain. Di bawah nggak ada kipas angin, nggak ada apa, nggak ada alat. Bumi nggak bergerak, nggak apa. Cuman ini air tuh, angin pun nggak ada. Kok bisa seperti itu? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala ciptakan apa-apa banyak yang Allah ciptakan yang tidak kalian ketahui dari makhluk. Luar biasa, gaib, nggak tahu, kita nggak tahu. Apa itu? Kok bisa gitu? Secara sains sendiri mau dijabarkan pun masih global, nggak bisa detail ini apa, makhluk apa, nggak tahu. Terbatas akal insan itu untuk mengetahui itu semua. Ya, begitu. Madarat dan manfaat dari makhluk nggak semua dari kita mengetahuinya. Sekalipun insan berkumpul, nggak bisa semua mengetahui semua manfaat dari apa yang di muka bumi ini langsung. Melainkan baru mereka bisa mengetahui kalau Allah Ta'ala beritahu. Ya, jadi di antara hasil perbuatan Allah ada yang mengandung manfaat dan ihsan, perbuatan baik yang kadang-kadang bagi sebagian orang, apalagi ada lagu takdir memang kejam. Ya. Ini bisa kufur ini orang nih. Takdir, ibu betul gak gitu lagunya? Anu gak tahu, lupa juga, udah lama ya. Takdir memang kejam. Maksudnya kejam apa nih? Bengis takdirnya. Ya. Sebenarnya yang kejam malah manusia, rata-rata kejam terhadap sesamanya atau terhadap binatang. Allah Subhanahu wa taala tersifati syadidul iqab. Maha keras iqabnya. Nanti insyaallah kita lanjut nanti habis itu tentang iqab, tentang hukuman, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ihsan, perbuatan baik kepada kita semua. Bahkan yang kafir pun dikasih. Buktinya nafas enggak pakai galon, nafas enggak bayar. Coba kalau dikalkulasikan sekali nafas bayar 500 gitu aja, Pak. Udah bangkrut kita semua tuh. 500 satu kali, Allahul musta'an. Ya, 100 perak aja satu kali, kita satu hari bernapas berapa belas ribu kali atau berapa ratus ribu kali. Bangkrut kita kalau nafas itu bayar. Nafas aja kalau disuruh bayar, enggak kuat, enggak ada yang kuat. Jadi Allah telah memberikan ihsan. Dan ketika kita tidur, siapa yang ngurusin kita? Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amr. Allah Ta'ala itu mengatur segala perkara di bumi dan di langit tanpa kecuali. Ya. Kemudian wal khair, dan kebaikan yang menunjukkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai angin ini, Pak. Angin ini rahmat Allah Ta'ala. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu apa itu? Ondel-ondel dah. Anda enggak gagal fokus kalau misalnya ada suara-suara kayak gini itu. Enggak bisa terus susan terusin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an yursila riyaha mubasyiratin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala yursilur riyah, yaitu mengirim angin-angin. Angin ini kiriman ini. Coba kalau misalnya bumi ini enggak ada angin, coba, Pak. Ya, angin enggak ada, udah gini aja, udah. Enggak ada daun gerak, debu diem aja, semua diem, enggak ada angin. Sepi banget. Enggak ada, kalau enggak ada angin, ini suara enggak sampai sini, Pak. Iya. Coba. Angin diem semua. Orang diem, enggak ada suara. Mana suara, enggak ada suara. Ya. Angin membawa mubasyirat, membawa kabar gembira buat orang. Ini kabar buruk ini, ya. Ini suara keluar enggak, Pak? Enggak keluar. Enggak nyampe sana. Enggak nyampe sana, masyaallah. Mudah-mudahan tetap nyampe ke hati orang-orang itu, insyaallah. Apalagi ondel-ondelnya itu, ya. Belum sholat kayak itu ondel-ondel itu. Pembawa kabar gembira kemudian mubasyirat liyudhiqakum biyudhiqakum min rahmatih, agar Allah Ta'ala memberikan kalian rasa disebabkan rahmatnya. Jadi angin ini rahmat, asalnya angin itu rahmat. Kalau udah jadi angin topan, angin puyuh, jadi tsunami, ah ini baru beda lagi urusan, ceritanya berubah lagi sekarang. Iya. Jadi udah berapa tuh kayaknya? Kalau misalnya kita sekarang rumah padat ya, pemukiman padat, kamar gak ada angin, pakai kipas angin, oh enak rasanya. Pakai AC, enak rasanya, alhamdulillah. Itu Allah takdirkan semua itu tuh ada. Ya, coba kalau hidup ini gak ada angin, gak ada AC, gak ada kipas angin, udah dikipas gak ada angin keluar. Gak ada angin sama dengan gak ada udara. Kalaupun ada udara, gak gerak udaranya, antum gimana mau napas itu? Masya Allah, ya. Kalau dipikir-pikir pak, udah terlalu banyak itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian wama fiha min al batshi wal intiqam wal uqubah dalun ala ghadabih, dan hasil perbuatan Allah yang berupa batsh, azab. Inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Rabbmu itu keras. Ya. Kemudian al-intiqam. Ya. Al-intiqam juga azab juga. Fa'ntaqamna minal ladzina ajramu, maka kami berikan hukuman dan azab pada orang-orang yang berbuat jahat, yaitu orang yang berbuat syirik. Kemudian wal-uqubah. Uqubah itu adalah hukuman. Nah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau suatu ketika berkhutbah di hadapan manusia di masa khilafah beliau. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang sekalian, innakum taqra'una hadhil ayah, sesungguhnya kalian itu telah membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, di surat Al-Maidah ya. Alaikum anfusakum, wahai orang beriman, jaga diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, orang sesat itu tidak akan membahayakan kalian kalau kalian telah mendapatkan hidayah. Pahami kalimat ini ya. Kalau kalian sudah mendapatkan hidayah dari Allah, orang sesat itu tidak akan memberikan madarat buat kalian. Gak bakal memberikan madarat, gak bakal. Tetapi kata Abu Bakar As-Siddiq, tetapi kalian salah dalam memahami ayat tersebut. Karena memahaminya gini, kalau saya udah berhidayah, saya udah masuk Islam, saya udah kenal ngaji sunnah, tetangga saya atau siapa di tetangga saya mau maksiat kek, saya gak, ya gak apa-apa, itu urusan dia. Lakum dinukum waliyadin, ya gitu. Saya yang penting udah benar, dia mah mau ngaco sana biar nanti kena azab sendiri lah. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Kenapa pemahaman yang salah? Karena maksud dari ayat itu bukan begitu. Justru itu bertentangan dengan bagaimana hadis Nabi SAW yang mana Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, mendengar beliau bersabda, kalau mis, yang maknanya jika manusia, orang-orang ngelihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, kemudian tidak ada yang mau ngingkarin, minimal ngingkarin gitu, dibiarin aja tuh kemungkaran. Yushaku an ya'ummahumullahu bi'iqabih, maka dikhawatirkan hukuman dari Allah itu umum untuk semuanya. Semuanya di sini berarti mencakup yang soleh, yang rusak, yang belingsakan, yang jahat, musyrik, kafir, yang muslim pun kena, mukmin kena, saleh kena, yang bakti sama orang tua juga kena. Ya. Umum semua yang kena musibah itu. Iya. Kalau apa? Enggak ada yang ngingkarin. Konser dangdut misalnya, ana sering bikin sampel tuh konser dangdut. Kenapa? Karena happening terjadi di dekat rumah. Dan ana enggak bisa berbuat apa-apa karena itu ya tempatnya milik tentara, tapi bingung mau diapain. Ya. Kalau dia milikin aparat mau diapain coba? Eh, kita mau pakai PC Ustaz. Ya. Dan itu warga pada kerubungan ya. Tapi sekarang udah enggak insyaallah, cuman waktu dulu-dulu ya. Mau ngapain? Kita mau datangin kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, Allahu akbar takbir. Ya. Ya, enggak ada orang enggak mau ikutan sama kita. Karena udah tenggelam, kecuali kalau ibu-ibu yang teriak ya, marah-marah tuh baru bisa berefek. Iya, ibu-ibu datang, the power of mak-mak gitu. Berhenti, berhenti semua ini kemungkaran. Coba ada ibu-ibu kayak gitu berani kalah itu. Iya. Para pemuda semuanya minggir semua. Kalau udah mama yang lewat marah-marah udah. Ya. Kalau ada konser seperti itu di daerah kita gimana tuh? Kemungkaran seperti itu. Pak RT setujuin. Ustadznya gak ngasih masukan, gak ada yang nasihatin, biarin aja jalan terus. Itu kalau dibiarin gitu terus, gak ada yang nasihatin, gak ada yang ingkarin, siap-siap itu ya, disiap-siap-siap nanti. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan dari Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasulnya menyeru kepada kalian apa yang menghidupkan jiwa kalian, yaitu syariatnya. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala bisa menghalangi seseorang dari kalbunya sendiri. Makanya ada orang dikasih tahu bebal. Tahu dia itu benar, tahu, tapi tetap aja enggak mau tahu. Karena Allah Ta'ala halang-halangi dia dari hidayah. Walaupun paham ngerti, iya. Ya, bebal. Wa annahu ilaihi tusyarun, bahwasanya kalian akan kembali kepada Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian terhadap fitnah, musibah, ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim diantara kalian secara khusus, bukan mereka aja yang kena ustadznya juga bisa kena, alimnya kena, kiainya kena. Ketika kapan kok bisa kena? Kenapa bisa kena? Ketika tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Ada sih ustadz cuman jadi ustadz ketika di mimbar. Iya, dalam hubungan sosial itu bukan ustadz lagi. Ya sama-sama kok ngepost ronda bareng, gaplay bareng, ya. Ya kan? Ada kan ustadz gitu? Iya. Maka itu bukan, itu ustadz pas lagi kita khutbah Jumat baru dia jadi ustadz. Ntar kalau weekend ada dangdut, ya saweran juga bareng sama kita. Ada kayak gitu. Ini nunggu namanya ngundang ya. Jadi ngundang bencana itu kalau kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dipelihara, enggak ada yang ingkarin. Minimal ingkarin gitu loh. Walaupun belum bisa mengubahnya, karena bisa mengubah itu hidayah Allah nanti. Tapi kok enggak ada satupun yang ingkarin? Siap-siap. Ya. Begitu. Itu hukuman, yang mana hukuman tersebut pun sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Hukuman di kehidupan kita sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Ya. Yang dulunya minum-minum terus habis itu kena penyakit, itu hukuman. Tapi itu pun bijaksana Allah Ta'ala. Supaya dia ngerti tuh efek dari amalan situ tuh. Ya, supaya ngerti. Ya. Kemudian yang suka menzalimi pasangannya, menzalimi istrinya, entar bakal ada hukumannya. Bakal ada hukumannya. Suka ngezalimin istrinya, bakal ada hukumannya. Makanya ada cerita ikhwan pengajian. Ikhwan udah ngaji, ya. Dan penampilannya pun ya seperti mungkin seperti ikhwan-ikhwan ini, bapak-bapak, ya. Maksudnya orang yang udah ngerti ilmu gitu ya. Tapi orangnya cepat emosian. Ya, kalau istilah sekarangnya cepat baper gitu ya. Laki-laki padahal. Sementara istrinya malah yang sabar. Kalau ada apa-apa ngamuk dia. Yang diamukin istrinya. Jadi sebagian laki-laki itu tumpul keluar, tajam ke dalam. Di tetangga kelihatannya tumpul, ke dalam keluarga tajamnya minta ampun. Orang merasa nyaman sama dia, istri itu paling gak bahagia sama dia. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai Pak kayak gitu. Taubat Pak, istighfar. Kalau misalnya karakternya seperti itu, nanti hukumannya berat Pak ya. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai tumpul keluar, tajam ke dalam. Ya, kepada orang keluar ramah, ke dalam bertaji. Nah, ikhwan ini sama istri sendiri ya, suka ngomel-ngomel, pemarah, mencaci maki, lidahnya nyakitin. Ini udah perempuan, mudah bawa perasaan, disakitin terus pula perasaannya. Gimana sih sengsaranya? Dan punya anak pula, gitu kan? Kan kalau udah punya anak gimana? Ya. Sampai pernah istri itu bilang, "Mas, suatu saat Mas akan diperlakukan orang seperti itu, Mas. Suatu saat Mas akan ngerti." Ya. Nah, kemudian belakangan, jadi selama hidupnya ini banyak bingung, kerja enggak jelas, aur-auran. Kemudian alhamdulillah punya pekerjaan tetap sekarang. Tetapi pekerjaannya sama bosnya diomelin terus sama bosnya. Diomelin, dicaci maki sama bosnya, bosnya sekarang. Nah. Ya. Lihat tuh, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan, engkau pun akan diperlakukan begitu kelak. Yang selama ini begitu banget sama istrinya, nanti lihat ada masa-masanya nanti. Entah di masa tuanya atau kalau bisa sebentar-bentar lagi. Ternyata benar kayak gitu, benar. Doanya istri terkabul. Mas, suatu saat Mas akan merasakan seperti yang saya rasakan. Itu sakit hati. Ternyata benar, sekarang kerja udah susah nyari kerja. Sekali pekerjaan, bosnya killer. Lidahnya itu nusuk-nusuk hati. Setiap pulang tuh gondok terus tuh suami. Itu nggak herannya sama istri berani banget ngomong. Tapi sama bosnya ngeper. Ya. Nah gitu. Itulah yang namanya tumpul keluar bertaji ke dalam. Ke dalam bertaring giginya ditampilkan. Keluar kelihatan ompong. Iya. Gitu. Ya. Maaf kalau yang tersinggung mudah-mudahan taubat Pak ya. Yang nggak tersinggung ya jangan merasa pede juga. Karena jangan-jangan kehitung juga, cuman gak ngerasa ya. Ya, semoga Allah Ta'ala perbaiki akhlak kita Pak. Jangan sampai kita menzolimi orang yang sebenarnya udah berbakti banyak sama kita. Karena kalau kita ya membalikkan sesuatu hasanah dengan sayyi'ah, maka balasannya itu nanti mungkin bukan dari orang itu, tapi balasannya dari Allah langsung. Mending dibalas sama orang daripada langsung dibalas sama Allah. Begitu Pak. Ya, hukuman sesuai dengan jenis amalan. Siapa yang suka melorotin orang, kelak akan dipelorotin. Siapa yang suka ngurus harta orang, suatu saat akan dikuras. Siapa yang suka ghibah, dia pun akan digibahi. Iya, betul itu. Siapa yang suka ngadu domba, kelak dia akan merasa teradu domba. Iya. Allah itu maha adil. Dengan keadilannya Allah Ta'ala menerapkan hukuman setimpal dengan orang tersebut dan dengan amalan orang tersebut, dan dengan keadilannya Allah pun menerapkan balasan baik terhadap kebaikan orang tersebut. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Iya, hal jazaul ihsan ila ihsan. Dan kemudian jemaah sekalian, soal hukuman, Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan loh di surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini penting nih, karena skemanya Allah Ta'ala beritahukan tuh. Allah Ta'ala wartakan kepada kita. Skemanya begini. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha haqqo 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Ketika atau jika kami ingin untuk menghancurkan suatu desa, suatu daerah, ini caranya Allah Ta'ala menghancurkan. Amarna mutrafiha. Kami akan memerintahkan orang-orang yang mutrafin. Mutrafin itu orang-orang yang hidup dengan taraf. Taraf itu kekayaan berlimpah. Kekayaan berlimpah. Jadi berarti desa tersebut, daerah tersebut memiliki kekayaan berlimpah dan ada orang-orang yang kekayaan berlimpah dan ada orang miskin juga, Bang. Jadi jika kami ingin untuk menghancurkan suatu daerah, kami akan perintahkan orang-orang yang kekayaan berlimpah tersebut enak gitu loh, hidupnya enak, untuk taat kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi kemudian mereka malah fafasaqu fiha. Mereka malah menjadi orang fasik. Menjadi orang fasik. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka sudah tertetapkan perkataan untuk desa atau daerah ini. Fadammarnaha tadmiro, maka kami akan hancurkan dia sehancur-hancurnya. Jadi stepnya kayak gitu, Pak. Rata-rata daerah yang hancur itu adalah daerah yang ada orang-orang mutrafin, kemudian mereka fasik dengan kekayaannya. Gitu. Bekasi gimana? Ya, insyaallah enggak ya. Insyaallah enggak ada yang kaya ya. Enggak ada yang kaya. Kaya tapi bertakwa insyaallah ya. Insyaallah, amin. Begitu pula Jakarta. Ini harapan walaupun kelihatannya ya seperti yang antum tahu lah ya. Tapi enggak apa-apa kita doakan. Iya, mengharap begitu enggak apa-apa. Harapan baik ya. Jadi begitu. Jadi waspadalah, Pak. Ketika desa-desa itu udah mulai banyak orang kaya. Ya. Banyak orang kaya di sini maksudnya enggak mesti kaya betul-betul. Kadang-kadang ada orang kaya karena ngutang. Kaya akan hutang. Iya. Pinjam di bank, berapa ratus juta, jadi kelihatan kaya, langsung beli mobil, langsung bikin ruko, dagang lengkap, kaya. Iya. Kemudian fasik dengan kekayaannya itu, bukannya dia rajin sholat, sedekah, malah tambah parah. Udah mulai nih, mulai. Ya. Kita lihat coba, Pak, pelajarin aja rata-rata desa-desa, coba cari Pangandaran. Pangandaran itu mana, Pak ya? Ciamis ya. Pernah enggak ada tsunami, Pak? Pernah kan? Tsunami atau apa itu? Terus di tempat-tempat lain. Ya, rata-rata itu di sana terjadi itrof. Foya-foya. Pembuangan makanan untuk kesyirikan. Ritual-ritual dan tidak ada yang nahi munkar. Maka biarlah Allah yang melarang kemungkaran itu dengan caranya. Na'udzubillah. Makanya kita bilang kalau sudah Allah yang menghukum itu enggak tanggung-tanggung, Pak. Ya. Jadi mendingan dibalas sama orang lain, melalui orang lain daripada langsung sama Allah melalui alam semesta. Mendingan dibalas sama orang lain, ya. Kita ngezolim orang dibalas sama orang lain kezoliman itu. Itu mending lah. Daripada kita kezolim, zolim, enggak ada yang ngebalas, enggak ada yang balas. Terutama yang balas adalah Allah langsung. Ya. Dulu Nabi Lut itu pun kaumnya sudah Nabi Lut larang-larang loh. Kaumnya sudah Nabi Lut larang-larang. Ya. Akhirnya the end of story ya. Akhir menjelang akhir story bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala. Lihat di surat Al-Hijr dan di surat Ibrahim. Di surat Al-Hijr dan surat Adz-Dzariyat. Itu dikisahkan kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dhaif malaikat ya. Ya, datang para malaikat berwujud manusia, ya tampan-tampan, ya. Tampan, cakep-cakep. Ya namanya orang gay lebih suka dengan yang cakep apa yang enggak jelas mukanya? Ya nyari yang cakep, Pak ya. Dari dulu kayak gitu. Nah, akhirnya mereka wajah ahlul Madinah yastabsyirun. Datanglah kemudian penduduk kota, mereka mendengar ada tamu pria, senang, makanya dikerubutin tuh rumahnya Nabi Lut. Nabi Lut kemudian berontak, jangan. Haulai dhaifi fala tafdahun, fattaqullaha wala tukhzun. Ini semua adalah tamu saya ini. Ya. Jangan bikin malu saya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, gitu. Tapi mereka ngotot. Kemudian Para malaikat tersebut pun memberitakan kepada Nabi Lut, fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili. Ya, kemudian nanti pas malam-malam jalan keluar dari kampung ini. Wala yaltafit minkum ahad. Jangan ada yang lihat ke belakang. Lurus aja jalan terus, tinggalin daerah Lut, daerah Sodom ini. Wamdu haitsu tumarun. Lewatlah aja sesuai dengan yang kalian diperintahkan. Maka pada pagi harinya dibalikin. Ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dibalik bumi tersebut sambil dilemparin dengan batuan yang panas. Ya. Itu hukumannya kayak gitu tuh. Ya. Kenapa? Karena udah dia nahi munkar, enggak ada yang mau dengar. Allah selamatkan kan? Allah selamatkan siapa? Allah selamatkan yang nahi munkar. Karena masih ada nahi munkar itu. Pergi itu Nabi Lut dan beserta keluarganya, kecuali istrinya. Ilam ru'atahu kanat minal innaha kanat minal ghabirin. Ilam ru'atahu qaddarna innaha minal ghabirin. Kecuali istrinya nih yang durhaka nih. Istrinya kena enggak? Istrinya kena. Padahal istrinya homo enggak? Enggak, istri kok homo gimana? Ya, enggak. Tapi karena ikutan membantu pro dengan mereka, iya dia juga kena. Nabi Lut dan orang-orang yang mengikutinya enggak kena, diselamatkan kemudian dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang sisanya ini dihukum dengan cara yang Allah inginkan. Dan hukumannya kata para ulama, wallahi tidak pernah ada hukuman yang lebih dahsyat daripada hukuman terhadap kaumnya Nabi Lut. Ada enggak hukuman yang lebih dahsyat dari itu? Kalau banjir itu kelihatan ya banjir, tenggelam, selesai. Tapi kalau bumi diangkat ya, kemudian dibalikin, dilempar lagi sepakai batu-batu, itu enggak ada yang lebih spesial daripada itu hukumannya. Begitu. Kemudian kemarin setelah dikorek-korek ternyata di fanpage Facebook di kota tersebut sampai apa namanya yang suka dengan gay atau maksudnya komunitas gaynya sampai ada seribuan member lebih fanpage yang like, yang nyukain fanpage tersebut di kota tersebut. Ya masya Allah. Bahkan ada yang mengatakan kabarnya sampai di bandara-bandara atau beberapa tempat biasa terlihat orang-orang gay berciuman. Ya na'udzubillah. Gimana tuh? Apa udah ada Sodom kedua di dunia, di bumi ini? Ya, begitu kan? Ya na'udzubillah. Maka itu hukuman jemaah sekalian. Di antara ayat-ayat Allah, kalau kita mutafakur mengintegrasikan ayat-ayat Allah Ta'ala syar'iyah di Al-Quran dan Sunnah dan ayat-ayat Allah Ta'ala kauniyah di semesta alam, maka ketika kita integrasikan, kita akan dapatkan ketersesuaian dari semua itu. Baik, mungkin cukup sampai sini materinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan gak, Pak? Gak ada ya? Cukup insyaallah ya. Karena sekarang maghribnya agak majuan, jadi kita mau pamit. Setelah ini kita ada pengajian soalnya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Semoga bermanfaat semuanya ini. Jika ada kalimat yang kurang diperkenankan, semoga dimaafkan karena itu kesalahan dari anak dan juga dari syaitan. Jika ada kebenaran maka tentulah itu semua mutlak karena Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.